bawang Al-Quran tinggu bacangan. Allah Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah, la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'da. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, para ulama, sesepuh, bini sepuh, ingkang tansah kula suwuni doa restu rinten kelawan dalu ingkang kula bektosi, khususon sahibul hajjah, sahibul bait, Bapak Haji Muhammad Kastam, sekalian ibu lan sedaya keluarga ingkang kula hormati ugi, bapak-bapak, ibu-ibu, tamu undangan, kaum muslimin wal muslimat, umat Islam wonten belon ingkang sami rawuh sedayanipun ingkang dipun mulyakaken dening Allah, adik-adik para generasi Islam, generasi bangsa, para santri, kakung putri sedayanipun ingkang tansah kula tersenani, ingkang kula banggaaken. Ugi mboten kesupen para santri saking pondok pesantren Salafiyah Wali Songo Sragen ingkang menika tergabung wonten grup seni Shalawat Hadroh Rebana, juga yang saya banggakan, yang saya cintai. Umumipun sedaya hadirin wal hadirat jamiah pengaosan rahimakumullah. Dene hajat so keperluanipun kita kembang dalu niki derek hormat nyekseni lan ndongaaken wontenipun acara tasyakuran haji saking janipun Bapak Haji Muhammad Kastam sekalian Ibu Hajjah Aisyah. Mugi-mugi haji panjenengan katampi kalih Allah dados haji ingkang mabrur. Allahumma amin. Bu, pengen haji, Bu? Donga nggih. Engko kula jak donga kados biasanipun. Donga muga-muga tang iso haji. Nggih, Bu. Donga sareng-sareng setunggal kalih tiga. Muga-muga sing sregep ngaji, amin. Enggal bisa tindak haji, amin, amin. Haji numpak montor mabur, kondur dadi haji, amin. Sholatullah salamun. Bapak mau selawat, Bu, sarang kok. Ala Toha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Allah Muhammad. Para rawuh wong salwangsul kula matur bilih syukur niki gampang diucap tapi praktek e angele mboten karuan. Nggih napa nggih? Syukur niku mboten namung sekedar alhamdulillah, mboten. Kanjeng Nabi anggenipun dawuh menawi mboten krintu, asyukru huwa tasarrufun nikmah limardhatillah. Sik jenenge syukur niku nanjakno nikmat paringe Allah dipun tanjakaken dhateng samukawis napa kemawon nggih ingkang dipun ridani Gusti Allah, iku syukur. Lah kita sedaya sakit bersyukur meskipun kedah ngrumaosi. Urip niki rumangsa oleh nikmat apa? Nek ora rumangsa oleh nikmat ya gak iso syukur, Pak. Nggih napa mboten? Lah niki. Kamangka nikmat ingkang kita tampi kathah sanget. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Lamun sira kabeh ngitung nikmat barenge Allah ora bakal iso ngitung merga saking kathahipun. Niki, Pak. Bahkan bumi langit sak isine niki, Pak, sedaya niki titahipun Allah Subhanahu wa taala disediakne kangge kula panjenengan. Nek kita saged nyukuri, wah, tambah nikmate. Tapi nek ngingkari diancam siksa. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Tak ngerti nggih? Nek sampean kabeh iso gelem syukur marang nikmat paringe Allah, Allah bakal nambahi nikmat sing luwih akeh, Allahumma. Tapi nek diparingi nikmat kok do kufur, ancamane siksa. Bu. Ibu. Pilih nikmat apa pilih laknat? Nikmat. Berarti urip kudu syukur apa kufur? Syukur. Wujudaning langit lan bumi sawernaning dumadi. Dengar lo. Manungsa jin tetanduran lan majeme kegremetan. Wah, bae liar-liar. Kanggo tulodo mring manungsa. Oh. Ngaten ya, Bu, nggih. Lah niki kula aturaken jan sedaya Pak Usalian, monggo sami etung-etung nikmat apa sing ditampa. Nikmat apa sing diparingi Allah dhateng kita. Sedatosipun sedaya ingkang dipun paringaken Allah dhateng kita namung merupakan titipan mawon, Pak Usalian. Amanat. Amanat bisa jadi nikmat, amanat bisa jadi laknat. Gumantung oleh podong rumat. Tak ngerti nge? Wong sugih iso mlebu swarga lantaran bandane Allahumma. Tapi yono wong sugih iso nekan neraka lantaran bandane na'udzubillah min. Wong alim iso mlebu swarga lantaran ilmune Allahumma. Lang ilmune nggo minterke wong, ora nggo minteri wong. Nek ya ana wong pinter mlebu neraka lantaran ngilmune na'udzubillahi min. Saged nanti nggih, Pak nggih. Lah niki Bapak Ibu sekedhik kula badhe crita. Mangke njenengan saged ngukur. Saged ngitung-itung metani diri pribadi sepira oleh ku syukur, sepira oleh ku nanjakno nikmat paring Allah niki. Critane ngeten. Mergo niki acara tasyakuran haji, terus kula kelingan critane Mbah Haji. Ana Mbah Haji, wong pun sepuh kok mulo ya Mbah. Asmane Mbah Haji Fulan. Salah sedhiripun wekdal panggih kalih larinem. Lajeng larinem mau matur. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana apa, Le? Mbah nyuwun sewu. Kula badhe matur nderek tangklet, Mbah. Ya, ana apa? Panjenengan niku yuswane pinten, Mbah? Oh, umurku. Nggih. Umurku 5 taun. Panjenengan niku pun sepuh, Mbah. Umur panjenengan sampun 70 taun. Kula ngertos. Mosok umur 70 kok ngaku 5 tahun niku rak namine ngakusi. Ngene lho. 70 tahun niku rak suwene leh kurip nok ngalam donya. Takokmu kan umurku. Umurku iku berarti umur sing arep nyelametno aku. Umur sing wis tak nggo ngibadah. Tak eling-eling lagi 5 tahun. Oh ngaten Mbah, iya sing swidak 5 taun biyen iki umure setan. Bu. Paham, Bu. Umur niki titipane Allah. Tapi nek kita saged nanjak nek kangge ngibadah, insyaallah saged manfaati dhateng kita sedaya. Allahumma. Lho ngeten, Pak. Niki penting. Kita mboten badhe gesang teng donya terus mboten badhe. Wis to sik jenenge sedo niku disuwun ora disuwun bakale teko. Nggih napa mboten? Kula sering matur, wong cilik rung karuan iso dadi gedhe, wong bodho rung karuan iso dadi pinter. Wong pendek rung karuan iso dadi dhuwur. Wong mlarat rung karuan iso dadi sugih. Wong kuru rung karuan iso dadi lemu. Tapi nek wong urip gelem gak gelem bakale sing muni kono lho ya. Leres napa mboten? Lah nek bar mati niki napa terus empun? Oh mboten. Tiyang sedo mboten kaya kados matine lampu mboten, nek lampu mati pet ra terus gak ana bekase ngoten. Nek tiyang mboten. Bar alam donya iki jek ana alam kubur. Nate mireng ta pokoke. Ya senajan kabeh ora ngalami tapi kudu percaya. Nek kubur nggo ana malaikat loro. Sinten, Bu? Munkar kalian? Ku ditakoki nek kubur. Nek gak iso jawab disiksa, ora ngerti ta nggih critane niku. Tapi enten sing boten percaya Bu ngoten niku. Gak percaya siksa kubur. Critane ngeten. Ana wong to agamane Islam. Tapi sholat mboten purun. Ngaji mboten kersa, pokoke gak gelem ngibadah blas, Pak. Tapi nek ana pengajian umum ngeten iki, Pak. Nek ya teko, tapi nang adoh. Nang adoh. Pas niku acarane haul. Dalah kiyaine pidhato ya nyeritakne perkara wong mati, rak ngoten critane niku. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati. Tiyang niku benjing nek pun sedo. Dikubur tinggal mulih karo sing layak. Terus ditekani malaikat loro. Munkar karo nakir ditakoki nek gak iso jawab disiksa. Krungu ngoten niku tiyang wau. Wala, kok medeni men batine ngono. Kok tenan po ora. Alah paring ya ora sing ngomong irung tau mati kok. Gak percaya. Delalah. Pendak dinten melih ngoten enten pengawasan melih. Beda kampung. Acarane sami, Bu. Acara khol. Tapi kiyaine benten. Lha delalah sing diceritakno kok padha. Para rawuh ingkang kula hormati. Tiyang niku benjing nek pun sedo dikubur ditakoki malaikat loro, nek gak iso jawab disiksa. Lho, kok padha winginane kae critane. Berarti tenang berarti. Waduh lah, nek tenang aku besok ya remek ya gitarannya. Ngoten niku. Akhirnya mulih. Lho ngoten niku nggih mboten purun ngibadah apa? Kok terus sholat nggih mboten. Malah ngakal. Malaikat arep diapusi. Putrane ditimbali. Eh le, nang, kene. Enten apa pak? Aku arep ngomong penting. Aja oleh lali. Nggih, enten apa? Bapak wis tuwa. Aku pesen ya, nek kapan sewaktu-waktu aku dipundhut karo Allah, tak jaluk aku besok ora usah mbok kafani, mbok buntel nganggo mori anyar. Aku trimo buntelen nganggo gumbal-gumbal lamoh lah gak apa-apa. Loh, ya ampun ngoten, Pak. Kula nggih isin kali tangga-tangga mungkin dikira kula mboten bekti kali panjenengan regane mori e pinten. Ora perkara kuwi. Lah enten apa? Aku wedi. Loh, ajrih napa? Wingi aku krungu pengajian ping pindho kok intine padha. Dari wong ki besok nak kubur ditakoki nek gak iso kok disiksa. Lah aku gak ngibadah ngene besok rak remek aku. Lah nek dibungkus mori amoh pripun? Engko kan aku dianggep mayit lawas. Oh. Saged kira-kira. Anggepe ngeten lho, Pak. Engko nek bungkuse niku gumbal amoh kan malaikat teko, oh ki mayit lawas wis gak usah ditakok yae ngoten. Saged kira-kira. Mboten. Bu. Jenengan yakin mboten wontenipun alam kubur? Kula suwun Bapak Ibu dipun mangertosi bilih benjing ingkang dadi seksi mboten kok gumbal amoh apa anyar mboten insyaallah. Sing dadi seksi awak sak kujur niki. Ngenapa mboten? Mula agama niki gak cukup diakoni, ayo agama dilakoni. Ngeten nggih? Insyaallah ngeten. Teko kubur. Wah, malaikat nyedhek. Loh. Wong iki kok raine kok wadang mencorong. Oh, genah iki ning donya sregep ngibadah, sregep salat, sregep wudu wong iki. Sapa to ki? Oh, la wong belon. Alhamdulillah. Gak sida disiksa. Mudun-mudun-mudun delok wetenge kok ya padhang. Oh, genah wong iki dhisik pasane ya tutuk wong iki. Oh, iya. Sapa to ki? Oh, la wong sragen. Belon. Nunut kok gak oleh. Allahumma delok sikile. Lho, sikile kok ya mencorong. Oh, genah iki biyen nang donya sregep budha jamaah nang masjid, sregep nekani pengajian numpak truk nganti serandale ilang barang iki. Sopo to ki? Oh, la wong sragen. Wong ini kok mencep kabeh to. Wong belon, Allahumma. Ngoten Bu insyaallah. Baru didelok tangane, lho kok gak padang belas tangan. Oh, lek dik nggo main. Sopo iki? Oh, la wong kok malah sragen. Waduh. Apik pek kono elek weh ne kene. Cahya mulih cahya. Wong isor langit. Na'udzubillah min. Ya Allah. Bu. Ibu. Jenengan pun apal pitakon kubur. Pun apal. Lu piye. Kula wuru ikersa. Purun. Iya, aku besok harus dialami. Apa kamu malah cocak rawa? Enggak, kalau urus sekedap, gak? Latihan. Aku buat tenanan, rasa wedi. Kalau tak edok-edok, malaikatin. Jenengan majite, ngerti gak? Wong edok-edokan, latihan. Buat mengge, malaikat to nakoi majit dijawab. Kau nak gak iso tak warai, malaikatnya bolo dhewe lo. Purun nggih. Nganggo selawat. Shalatullah, Ibu. Salamullah ala Rasulillah. Shalatullah ala Yasin Habibillah. Shalatullah ala Yasin Habibillah. Ibu sapa pangeranmu? Jawab. Gusti Allah pangeran. Nah, bener mayit, bener. Ampun bener gak disiksa, wis bener kok. Lah diwarai. Bapak ibu sapa nabimu? Nabi Muhammad. Nabi pinter bener mayit, bener wis. Muka-muka selamat ya Bu Allahumma. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Mangga mau selawat. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Bapak ibu apa kitabmu? Ayo Al-Qur'an kitab. Bener mayit, bener wis. Bapak ibu apa gundelanmu? Enak. Gundelan kula. Nek gundelan kula cagak iki. Gundelane agama Islam. Islam maknane selamat. Jenengan mboten usah kuatir, Pak Bu, mboten usah wedi peh urung ngapal. Pertanyaan kubur niki. Jenengan mboten usah kuatir. Sing penting jenengan ibadah sing tekun. rasa buat apa mau insyaallah bisa dijawab gini. Allahumma kula kuatir ngekek-kek jenengan baru pengajian ini terus malah gak gelem sholat gak apa ya apa no ini mau jawabnya malaikat kacau tak ilengi-ilengi sebenarnya mati catetannya gua no buatan nenek jenengan ibadah rinawungi nyebut asmane Allah pas gun sholat mispintiro maca selawat pengaji Nabi pintiro besok insya Allah raya isa kini rinawungi deres Quran ya buya Allahumma Ustaz, selamat, selamat. Rasa diapa no, insyaAllah iso. Allahumma iso. Allahumma. Kaya pidato itu nih, Pak Contoh nih. Pidato ini is kumino. Rasa ngecatet dan wayah muni, muni jiring itu. Tapi ini orang kumino pidato. Gua catetan is ngapa ama ngapain ngungu nyandak emek is gregeli apa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bapak ibu ibu bapak bapaknya ibu ibu Saudara-saudara sekalian, saya di sini, kamu di situ. Alah-alah, ngerti-ngerti ngompol. Wapalani langkah be, urak-urino kok, gini loh bener. Tapi nek kita sedeneng dunia kulino, sholat, ngat. Jadi sholat ini buat asmane Allah ingro. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wirid-wiridane Allah yang pengkira. Selawat dan jenabi sing disebut. Deres Quran. Insya Allah. Selamat sejak kufir. Allahumma. Nah, wong nek sing maksiat gandang tobat lagi kumbo menawa wayo kesiksa iki mau tak takoki sing slamet sing iso njawab soale tak warai malaikate kan kudu diwi. Tapi nek wong sing gak ngibadah butekan kubur ya bingung. Wong dunya tekan ngene tak takoki kowe sapa pangeranmu. Pangeran kula pangeran dipotekoro. Seksa karo malaikat. Sopo nabimu? Nabi kula patil. Diseksa. Good. Lajeng larine mau mati. tur meneh iki critane namung niku critane Mbah Haji wae. Sinomor kali Mbah kula matur meneh derek nyuwun pirsa ana apa. Putra jenengan pinten Mbah? Anakku nggih. Anakku siji. Anakku si melek. Kula niku kenal Mbah. Putra jenengan niku gangsal. Yang kula niku dulanane nggih kalih putra-putra jenengan niku. Putra gangsal kok ngaku setunggal berarti ngaku si kula. Ngene lho tak jelas no. Lima iku rak jumlahi. Takokmu kan anakku. Anakku iku berarti anak singarep nyelamet ne aku. Anak soleh nek lanang, solihah nek wadon. Iku mung siji. Sing papat ngejluk kabeh. dingertekno iki larangan, iki ganjaran, iki perintah, iki dosa, ini ki oleh, ini ki gak oleh, nak, begini ngendi wae diawasi karo Gusti Allah. Anak aja mu diwedekno pak polisi, diwedekno kucing. Wane gak ana kucing ya. Wani duroko. Gak ana pak polisi, wani maksiat. Gila wane. Anak dikenake Gusti Allah, lebih beranikan Nabi nek bayi lahir cengar nek dunia bu, sak durunge kenal sapa-sapa, sak durunge kenal Inul, sak durunge kenal Mak Lampir, ya, dikenal ke Gusti, carane Gus Budi. Di azani kuping tengen, di komati kuping, iya, rak ngatuh nunggu, niki penting. Maka bapak ibu, misal langsung lo sering matur, kewajiban didik putra nih, kewajibannya tiang sepuh. Mboten tugas kiai mboten asline. Maksudnya bisa nek anak ini nganti tekan merokok sih dituntut wong tuane mboten kiaine. Muga-muga menanggung anak wong belon. Tapi Islam kan bijaksana. Nek wong tua gak iso mulang, mungkin repot, napa mboten mampu, pasrah no sing iso mulang. Kewajibane wong tua gugur. Gini apa ge? Para rawuh ingkang kula hormati. Apa meneh nek kados putra kula jenengan wong biasa sing kaya ngeten, Pak. Putrane kiai iki lho, nek gak ngaji yo gak iso ngaji kok. Nyun sewu iki cara syariat terakal ngono, Pak ge. Nek gak iso, nek gak gelem ngaji gak iso ngaji. Kula critakno, Pak. Cerita sing nomor telu nggih. Critane ngeten, ana kiai malim. Dadah putrane mung setunggal, Pak Dalan. Kakung. Tapi mboten diulang ngaji. Mboten diulang ngaji blas. Dalah putrane yo gak gelem ngaji. Anggepe kan, wah bapakku kiai, engko aku rak yo dadi kiai, rak ngoten anggepe yakne lho niku. Blalah salah jering wekdal bapak ibu, Mbah Yai niki nika untuk undangan ngisi pengajian ngeten niki to. Lah kok gerah ngoten lho critane. Mboten saged rawuh. Panitia bingung. Wong pengunjung kuatah, acara pun telas kantun nenggo Mbah Yai, akhirnya disusul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sapa kuwi ya? Kula Mbah Yai, kula panitia pengajian. Jenengan kok mboten tindak enten napa-napa kesupen? Loh, aku lara iki Mas, apa ya iso rono. Iya engko nek aku waras nek malah mati piye. Waduh lah niki kula nggih kacau, pengunjung kuatah, acara pun telas kantor nenggo jenengan pripun iki Mbah, ya pengunjung kecewa. Lah piye apike ya? Pun pokoke diwakili nggih mboten napa-napa, sing penting enten sing ngisi. Waduh lah piye ya? Lah sapa kene anakku piye anakku? Mboten napa-napa, sing penting enten sing ngisi. Dadi kula mboten diuya-uya tiyang kathah. Akhire putrane ditimbali. Enak. Dalem iki bapak lara, gak iso budal ngaji lho, disusul panitia. Kowe budal lo makili aku ya. Engko aku pamitno jaluk ning ngapura nek ora apa-apa. Lah putrane bingung to, Pak. Arep budal wong ora iso. Lek gak budal ya gengsi. Iya ya. Akhirnya mangkat. Duking gini pengajian protokol bicara. Waktu selanjutnya saya haturkan al-mukarram Bapak Kyai Haji Pulat. Munggah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya gak ketok. Wabih, kabih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kang kula hormati. Sak deringi pun kula matur kata-kata panjenengan sedaya sampun paham nopo dereng. Kabih jawab, dereng. Rak ngoten to? Gandeng jenazah saya mboten paham, percuma mawon kula ngomong. Semanten wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudun mulih. Nah, panitia ya tambah amoh. Waduh, iki ngaji mudange ngene. Oh, gelo kabeh. Akhirnya disusul teng daleme pendak isuke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Piye Mas kabare? Ndek bengi sukses. Sukses pripun, Pak? Amoh ni wah sukses. Lah nek apa to? Lah mosok pengajian kok pun paham napa dereng-dereng percuma mawon mboten paham kula ngomong wassalamualaikum ngaji napa niku. Oh anu le mbok menawa ya kan ora persiapan dek dadi ya mungkin ya gak iso ngomong. Anu esuk maulud undangan meneh lho malah ditawakno. Lah sok mben wae nek ditakoki pengunjungnya diomongin disik, bapak ibu pun paham apa derek, omongan sih, aku nak didangu pak yai, jawab kabeh pun paham. Oh, jadi didikte. Maulud diundang. Tapi saat derengi pak yai rawuh to, pengunjung pun diparingi ngertes kali panitia. Bapak ibu mungkin nak pak yai ndangu, pun paham apa derek, sedaya jawab sampun gue. Hati kentani. Tenang. Waktu selanjutnya saya aturkan al-mukarram bapak Kiai Kulat. Pidato muka. Wis gak nek bedane assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabeh jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, saderenge kula matur kata-kata panjenengan sedaya sampun paham napa dereng? Sampun. Gandeng sampun paham nggih, percuma kula ngomong. Semanten wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulih neh. Untuk ra dibualang wong. Nah, panitia kecewa dua kali. Orang mung panitia pengunjung barang. Wakire sowan meleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Piye Mas? Sukses toh? Sukses pripun, Mbah? Saya kecewa dua kali, Mbah. Pokoke kudu dijoli. Wah, niki pengajian kacau niki. Jenengan dereng sehat toh? Urung aku jek lara. Aduh iki. Anu wae pisan kasundang kok nak ya, sok rejek undang kok malah ditawakno neh. Langsung ben omongono pengunjungnya nek didangu pun paham napa dereng. Bapak-bapak kon jawab sampun, ibu-ibu kon jawab dereng. Lah bingung anakku. Oh ngaten Mbah, iya panitia yo manut tae kok. Sira nutupi gelo napa. Lah critane sing nomor 3 nggih sami. Waktu selanjutnya kami aturkan al-mukarram Bapak Kyai Cipulan. Pidatone padha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ibu ingkang kula hormati, sak deringe kula matur kathah-kathah panjenengan sedaya niki pun paham apa dereng? Lah bapak-bapak wis dikentani kok. Bapak jawab sampun. Ibu-ibu dereng. Gandeng bapak-bapak sampun paham, ibu-ibu kok dereng paham. Kula aturi ibu-ibu nyuwun pirsa dhateng bapak. Semanten wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzubillah min Subhanallah. Bu, ibu, bapak, nyuwun ngapunten. Cerita niki asline no gak ana kedadian gak ana. Na'udzubillah min iki gawe aku dhewe kok. Karanganku dhewe. Tapi enten maksude niku. Iki mutiara hikmah, ngoten ya. Pendet hikmahe. Piye maksude? Lho putrane kiai ngalim mawon nyuwun sewu, nek gak diulang ngaji wis ya gak iso ngaji. Apa meneh kok mung trimo anake kula njenengan wong biasa-biasa ngene, gak diulang ngaji arep dadi apa? Paham napa mboten? Angudiya kapinteran. Semune kene